Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio streaming YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio RIS di Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Kita Cirebon, juga pemirsa TV Surau TV Padang di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Asil TV, dan pemirsa Cirebon apa Lalila? Aila Cirebon. Ingatnya Lalila terus. Dan juga stasiun TV lain atau studio radio lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang At-Ta'ambud bil Asma'i was Sifat. Kemarin kita sedang menjelaskan makna hati. Kita lanjut kepada bagaimana sujudnya hati. Tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan ibadah tidak mungkin tercapai kecuali dengan sempurnanya sikap dzul dan inqiyad kepada Allah. Dzul itu sikap merasa rendah atau hina di hadapan Allah. Yang qiyad itu tunduk kepada aturan Allah. Ibadah tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna tanpa kesempurnaan sikap merendah kita di hadapan Allah dan sikap tunduk kita kepada Allah. Makin merendah, makin tunduk kepada Allah, makin bagus kualitas ibadahnya. Sesempurna-sempurna makhluk dalam melakukan ibadah adalah makhluk yang paling sempurna sikap merendah dan sikap taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara hati ini disebutnya inkisar. Inkisar itu mungkin bahasa kitanya apa ya? Sensitif terhadap sentuhan, nasihat, ilmu, lantunan ayat Al-Quran yang tidak ada yang menyamainya. Hati orang mukmin yang seperti itu paling sensitif terhadap sentuhan ayat Al-Quran, nasihat, ilmu, amar ma'ruf nahi munkar dibanding tersentuh oleh yang lain-lainnya. Itu hati orang yang paling sempurna sikap merendahnya kepada Allah dan sikap tunduk dan patuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti itu akan menganggap banyak terhadap sedikit kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sesedikit apapun kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dia akan anggap itu sebagai sesuatu yang sangat besar, banyak, karena dia sebenarnya tidak merasa berhak menerima semua pemberian itu. Baik pemberian yang sedikit itu harta, ataupun umpamanya status sosial yang dianggap rendah di kalangan sesama manusia, atau apapun yang menurut penilaian manusia sedikit, tapi karena dia yakini itu anugerah dari Allah akan dianggap amat sangat banyak. Karena pada hakikatnya dia tidak merasa layak memperoleh pemberian dan anugerah dari Allah seperti itu. Sebaliknya dia akan menganggap banyak dan besar terhadap dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah, sekecil dan sesedikit apapun maksiat itu. Karena agungnya Allah di dalam hati orang itu. Saking agungnya Allah itu gak layak didurhakai, gak layak dimaksiati. Ada sedikit durhaka dan maksiat, kedurhakaan dan kemaksiatan yang dia lakukan itu dianggap sesuatu yang amat sangat besar. Itulah yang disebut dengan sujudnya hati. Jadi sujudnya hati adalah meyakini rendahnya jiwa dia di hadapan Allah, meyakini hinanya dia di hadapan Allah, saking hina dan rendahnya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia merasa tidak layak untuk memperoleh pemberian apapun dari Allah. Saking merasa hinanya. Pas sedikit diberi, dianggap sebagai sesuatu yang agung. Saking merasa hina dan rendahnya dia di hadapan Allah, dia enggak layak melakukan kedurhakaan, dosa atau kemaksiatan sekecil apapun. Sekali berdosa dan maksiat walaupun kecil, dianggap sesuatu yang sangat besar, yang membuat dia takut terhadap azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan sujudnya hati. Maka ketika para ulama ditanya, ayasjudul qalb, apakah hati itu bersujud? Haruskah hati itu bersujud? Mereka menjawab, na'am. Yasjudu sajdatan la yarfa'u ra'suhu minha ila yaumil liqa. Ya. Hati itu wajib bersujud. Tapi sujudnya satu kali aja. Tapi seumur hidupnya, sekali sujud tidak pernah bangkit lagi sampai dia bertemu kelak dengan Allah yang disujudinya. Jadi idealnya sujudnya hati itu seumur hidupnya. Berupa apa tadi? Meyakini rendah dan hinanya dia di hadapan Allah. Saking merasa hina dan rendahnya, gak layak dapat apapun dari diri Allah. Nah, ketika Allah memberi walaupun sedikit, dianggap besar. Dan saking hina dan rendahnya, dia gak layak durhaka kepada Allah. Sekali durhaka walaupun kecil, dianggap besar. Itulah sujudnya hati seumur hidup. Idealnya begitu, mestinya begitu, dan tidak bangkit dari sujud seperti itu sampai dia kelak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu berkata muallif, man sajada hadhihi sajdah sajadat ma'ahu jami'u jawarihi wa'ana al-wajhu lil-hayyil qayyum wa wada'a khallahu 'ala 'utbatil 'ubudiyyah التي يقول عنها ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. Siapa orang yang hatinya sujud dengan sujud seperti tadi, akan sujudlah seluruh anggota badannya. Kalau hatinya sujud, seluruh anggota badannya sujud. Seluruh anggota badannya akan tunduk patuh taat kepada seluruh perintah Allah. Wajahnya akan tertunduk di hadapan Allah yang Hayyul dan Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dia akan meletakkan pipinya di ambang pintu penghambaan kepada Allah. Yang dalam hal tersebut berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi, maka tetaplah dia berada di ambang pintu ibadah. Maknanya tetaplah setiap detiknya ibadah kepada Allah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepada kamu kematian yang meyakinkan. Para ulama menuturkan pengalaman spiritualnya. Ini dinukil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Dalam kitab Madarijus Salikin, dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, dan yang lain-lainnya. Dikisahkan ada seorang ulama berkata, dakhaltu 'ala Allahi min abwabi ta'ati kulliha. Fama dakhaltu min babin illa wa ra'aitu 'alaihi ziham. Falam atamakkan min ad-dukhul hatta ji'tu bab adh-dhulli wal iftiqar. Fa idza huwa aqrabu babin wa awsa'uhu wa la muzaham fihi wa la mu'awwiq. Fama huwa illa an wada'tu qadami fi utbatihi. فَإِذَا هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخَذَ بِيَدَيَّ وَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ. Aku masuk menemui Allah melalui seluruh pintu ketaatan. Jadi ingin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla melalui perbuatan-perbuatan taat yang Allah syariatkan, melalui sholat, melalui saum, melalui haji, umrah, melalui baca Quran, melalui zikir, melalui berdoa, melalui infak, sedekah. Pokoknya semua yang Allah perintahkan itu pintu ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia masuki semuanya itu. Semua yang Allah perintahkan dia lakukan untuk bisa dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Mungkin kita mengalami ini ya. Dia berkata, tidaklah aku memasuki satu pintu ketaatan pun kecuali aku melihat ada crowded di sana. Apa kalau jalanan penuh mobil apa namanya? Macet. Berdesak-desakan. Berdesak-desakan kalau orangnya bukan macet. Aku melihat berdesak-desakan sehingga tidak memungkinkan bagi aku untuk masuk melalui jalan itu. Maknanya apa? Maknanya banyak godaan, banyak gangguan untuk bisa melakukan ketaatan dengan ketaatan yang berkualitas. Ketika sholat, apa sholat kita khusyuk? Ketika umpamanya Ramadan, apa saum kita berkualitas? Mestinya kan selama saumnya diisi dengan ibadah baik fardu ataupun sunnah. Apakah begitu? Ataukah dicampuri dengan kelalaian dan kemaksiatan? Ketika baca Al-Quran, mesti kita betah berlama-lama khusyuk ketika membacanya karena ada penghayatan. Ketika menemukan ayat tentang azab, kita takut dan menangis. Dan ketika kita menemukan ayat tentang rahmat, kita berharap dan optimis. Apakah begitu? Enggak. Lempeng. Ayat, mau ayat surga, mau ayat neraka, mau ayat apapun, enggak ada bedanya ya. Kan begitu kebanyakan kita. Mau tahu artinya ataupun tidak, tetap. Para ustaz itu saya yakin tahu, faham arti ayat yang mereka baca. Apakah ada perbedaan ketika membaca ayat tentang neraka dengan ayat tentang surga? Mungkin diantara mereka ada, tapi umumnya tidak. Lempeng aja, gak ada efek, gak ada pengaruh. Nah, jadi ketika memasuki pintu ketaatan, melakukan ibadah, ternyata berdesak-desakan dengan urusan dunia. Dalam sholat ingat dunia, dalam sholat ingat pekerjaan, dalam sholat ingat pelajaran, dalam sholat ingat kejadian-kejadian di masa lalu, dalam sholat dia menyusun program kerja di masa yang akan datang, dia menyusun rencana, dalam sholat dia mengevaluasi kerja kemarin dan masa lalu. Ada orang yang sholatnya begitu? Banyak tuh, ibu-ibu langsung respon. Ternyata para ulama mengalami itu. Aku memasuki seluruh pintu ketaatan untuk bisa mendekat kepada Allah. Tak ada satupun pintu yang aku masuki kecuali di sana ada kendala. Susah untuk bisa melakukan ketaatan secara berkualitas. Enggak, rata-rata ala kadarnya. Rata-rata seayana. Rata-rata apa namanya seadanya tadi, ya umumnya kan begitu. Itu teralami oleh para ulama. Lalu apa yang dia lakukan? Hatta jitu babadzuldi wal iftiqar, sampai aku mendatangi pintu adzuldi wal iftiqar. Adzuldi itu tadi apa? Merasa hina atau rendah di hadapan Allah. Iftiqar itu merasa amat sangat butuh, perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Kebutuhan kita kepada Allah besar. Dan kehinaan, kerendahan kita kepada Allah sampai pada dasar kehinaan ataupun kerendahan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku masuki pintu itu. Nah, pintu ini adalah amalan hati. Kalau tadi sholat, saum, segala macam amalan apa? Anggota badan. Anggota badannya maksa masuk, tapi hatinya tidak ingin masuk ke sana. Ya gak bisa. Akhirnya anggota badannya ruku, sujud, melakukan gerakan-gerakan dalam sholat, jiwanya melayang kemana-mana ya. Ingatannya ingat ke sana kemari. Ingatannya, hatinya, pikirannya enggak ikut sholat. Umumnya kan begitu. Jadi ketika aku memasuki pintu-pintu ketaatan yang dilakukan oleh anggota badan untuk bisa mendekat kepada Allah, ternyata enggak bisa, gagal. Lalu aku mendatangi pintu azzul dan iftiqar. Apa tadi azzul itu? Merasa rendah atau hina di hadapan Allah. Dan merasa apa? Sangat amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fa idza huwa aqrabu babin wa ausa'uhu. Ternyata aku dapati pintu zul dan pintu iftiqar itu sedekat-dekat pintu dan seluas-luas pintu. Daun pintunya atau bukan daun pintu, apa namanya? Lubang pintunya itu luas, tidak ada crowded di sana. Tidak ada kemacetan di sana. Tidak ada berdesak-desakan di sana. Tidak ada kendala yang menghalangi di sana. Maka ketika aku memasukinya, aku pun begitu mudah meletakkan kedua telapak kakiku di ambang pintu ibadah. Maka tiba-tiba Allah menarik kedua tanganku dan memasukkan aku melalui pintu itu. Aku pun kemudian merasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang harus mengomando untuk mendekat kepada Allah itu hati, bukan anggota badan. Nanti anggota badan akan ikut. Tapi kalau anggota badan dipaksa masuk, hatinya enggak ingin, stres dia. Seperti umpamanya anak-anak di pesantren kan sejak kecil usia SD atau SMP. Hatinya, pikirannya inginnya kemana? Inginnya di rumah, inginnya bersenang-senang, inginnya main. Tapi fisiknya berada di pesantren dengan aturan yang ketat. Hatinya tidak ingin di sana. Hatinya ingin bebas, tapi fisiknya berada di sana. Apa yang terjadi? Fisiknya, hatinya enggak betah di sana. Dipaksa fisiknya harus menghafal, harus membaca, harus taat ini, aturan itu, dan seterusnya. Enggak betah. Kabur dia. Ada kasus seperti itu? Ada. Makanya yang kita harus kondisikan itu hatinya agar merasa betah di sana. Baru fisiknya akan mengikutinya. Begitu juga dalam mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, dekatkan dulu hati kita kepada Allah. Dengan cara apa? Merasa diri meyakini diri rendah dan hina, serta amat sangat butuh kepada Allah, dan itulah pintu yang luas dan pintu yang terdekat bisa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan ambil tangan orang itu untuk memasuki melalui pintu itu untuk bisa dekat kepada Allah. Kita sudah bahas hadis kudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza taqarraba ilayya 'abdi syibran, taqarrabtu ilaihi dhira'." Dhira'. Kalau hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal, Aku akan dekatkan diri-Ku kepadanya satu hasta. Dan bila hamba-Ku mendekatkan dirinya satu hasta, Aku dekatkan diri-Ku kepadanya dua hasta atau satu depa. Dan bila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan cara berjalan, Aku akan dekatkan diri-Ku kepadanya dengan cara berlari. Respon Allah kepada ikhtiar hamba dua kali lipat. Oleh karena itulah kalau kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah, Allah enggak diam. Allah bantu. Itu yang dimaksud dalam ucapan ulama tadi, qad akhadha bi yadayya wa adkhalani fi, Allah meraih tanganku, menarik aku masuk melalui pintu tersebut. Berkata selanjutnya muallif, dan ini mengutip ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa idza ta'ammala al-'abdu wa syahida biqalbihi Rabb tabaraka wa ta'ala mustawiyan ala arsyih mutakalliman bi amrihi wa nahih basiran biharakatil alam uluhi wa suflih wa askhasihi wa zawatihi sami'an li aswatihim raqiban ala dhamairihim wa asrarihim وعمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه وأملكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن العيوب والنقائص والمثال هو كما وصف نفسه في كتابه wa fawqa ma yasifu bi khalquh hayyun la yamut qayyum la yanam alimun la yakhfa alayhi mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard basirun yara dabiban namlah as-sauda ala as-sakhrati as-samaa fil lailati adh-dhulumaa sami'un yasma'u dhadijal aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat. Coba perhatikan rinciannya itu. Dirinci ini supaya pemahaman dan keyakinan kita itu menyeluruh serta mendalam. Bila seorang hamba memperhatikan dan hatinya pun menyaksikan Allah Tabaraka wa Ta'ala istiwa di atas arsy dengan makna yang hakiki, mengingkarinya itu luar biasa bahayanya itu. Bila seorang hamba hatinya meyakini istiwanya Allah di atas aras, berbicara dengan perintah dan larangannya, melihat seluruh gerakan alam baik di atas ataupun di bawah, baik orang ataupun benda mati, mendengar seluruh suara makhluknya, menyaksikan seluruh hati dan isi hati yang berbisik di dalam jiwa mereka, memerintahkan seluruh malaikat di bawah pengaturannya, dan apa namanya, turun perintah tersebut dari sisi Allah dan juga naik ke arah Allah. Para malaikat yang ada di hadapannya melaksanakan seluruh perintahnya. Dia disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Dan dia disucikan dari seluruh aib, kekurangan, dan penyerupaan. Dia itu seperti yang dia sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya, melebihi apa yang disifatkan oleh makhluknya. Dia hidup dengan kehidupan yang tidak pernah dibarengi dengan kematian. Dia selalu terjaga, tidak pernah tidur. Dia mengetahui semuanya, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit ataupun di bumi, walaupun hanya sekecil debu. Dia melihat dan mengetahui, mengawasi. Ada semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Walaupun gajah gede warna putih, kalau dalam gelap kelihatan apa enggak? Enggak. Ini semut hitam, kecil, hitam, merayap di atas batu hitam. Oleh kita di siang hari terang benderang juga tidak akan kelihatan. Apalagi ini gelap. Allah mengetahui semuanya. Dia mendengar suara jeritan hati atau suara ucapan orang dengan berbagai macam bahasa dan berbagai macam kebutuhan. Bila seorang hamba meyakini semuanya itu, maka sedikit pun si hamba itu tidak akan pernah kosong pikirannya dari mengagungkan sang pencipta yang agung tersebut. Dia tidak akan pernah menganggap kecil terhadap dosa yang dia lakukan, sekecil apapun dosa itu. Sebab dia tidak melihat kecil besarnya dosa, tapi ketika dia berdosa, yang dia lihat itu kepada siapa dia melakukan dosa itu. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kepada orang makhluk yang rendah, sebesar apapun kesalahan kita, tenanglah. Dia mah gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Coba umpamanya seorang yang punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya uang, berbuat semena-mena kepada orang lemah, takut apa tidak? Enggak, sebesar apapun. Membunuh, ya, merampas seluruh hartanya, menyiksa secara membabi buta, di luar peri kemanusiaan, enggak ada takutnya karena yakin dia enggak akan bisa membalas. Tapi ingat, kalau seorang hamba durhakanya kepada Allah yang maha kuasa, maha pengatur seluruhnya, yang maha dahsyat siksanya, sekecil apapun dosa pasti takut. Pasti takut. Karena khawatir dengan azab yang maha dahsyat. Ya. Jadi seorang hamba yang mengenal Allah dengan sebenarnya, dia akan selalu mengagungkan Allah. Dia tidak akan menganggap kecil terhadap perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Dia tidak akan menganggap besar terhadap ketaatan yang dia lakukan, sehebat apapun ketaatan itu. Ingat, jangan merasa dengan umpamanya kita melakukan seluruh ketaatan, seluruh yang wajib dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan, seluruh yang haram bahkan yang makruh pun dijauhi, lalu kita merasa semua yang kita lakukan itu sudah wah, sudah hebat. Jangan pernah merasa begitu, itu bahaya loh. Contoh-contoh yang ada tentang hal itu berakhir dengan su'ul khatimah. Ujub dengan ibadahnya, merasa besar, merasa agung, merasa mulia, merasa terhormat dengan hebatnya ibadah yang dilakukannya. Ada enggak makhluk yang dulunya merasa hebat? Karena memang hebat dibanding makhluk lain. Tapi kemudian berakhir dengan kedurhakaan, ada? Siapa? Iblis, laknatullahi alaih. Iblis itu ahli ibadah, hebatnya luar biasa. Muncul ujub. Ini menunjukkan ibadahnya yang dilakukan dengan sangat hebat tersebut, merdud, ditolak. Apa buktinya ditolak? Buktinya ibadah tersebut melahirkan keburukan. Apa keburukannya? Ujub tadi. Ujub ini buruk apa jelek? Buruk dan juga jelek. Ibadah yang benar melahirkan kebaikan, melahirkan ketawaduan, melahirkan kerendahan hati, melahirkan kemuliaan akhlak. Bukan melahirkan kesombongan, ujub, takabur, merasa diri besar. Bukan. Kalau seseorang yang banyak melakukan ibadah, sholat yang 5 waktu jelas, dengan sunnah-sunnah rawatibnya gak pernah ketinggalan, malamnya bangun, siangnya saum, baca Al-Quran sejuz sehari minimalnya, doa zikirnya terus, lalu muncul perasaan merasa hebat dengan semua ibadah yang dilakukannya, perasaan ujub tadi menjadi indikasi ditolaknya ibadah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beresiko, ini beresiko. Beresiko berakhir dengan suul khatimah. Inilah analisa para ulama terhadap ayat dan hadis yang menceritakan makhluk yang ibadahnya hebat tapi berakhir dengan suul khatimah. Seperti siapa tadi? Iblis laknatullahi alaih. Oleh Allah dibongkar ke ketakaburannya, keujubannya dengan cara diciptakannya Adam. Lalu Iblis disuruh sujud menghormat, bukan beribadah. Nah terbongkar. Tidak mau dia sujud menghormat makhluk lain yang lebih junior dari dia. Terbongkar itu. Seperti contoh kasus rahib. Yang mati dalam keadaan musyrik. Dia ibadahnya puluhan tahun tuh. Tidak tergoda oleh iblis laknatullahi alaih untuk berhenti dari ibadah. Hebat ibadahnya. Tapi berakhir dengan keadaan dalam keadaan sujud kepada iblis. Oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wadhalika jazaa'ul zalimin. Itu surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat, cari dari 1 sampai akhir 17 ya kalau gak salah, 16 Al-Hasyr ayat 16 kira-kira. Allah menyatakan kamatsali syaitan, seperti syaitan idz qala lil insani kfur, ketika syaitan ini berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Manusia ini yang dimaksudlah rahib yang ahli ibadah. Falamma kafara, ketika orang ini kufur, iblis berkata inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Ini ketika si rahib mau dihukum mati atas kesalahannya dalam keadaan amat sangat malu mau dihukum mati, iblis datang lalu berkata, kamu mau selamat dari hukuman mati ini? Iya, sujud kamu ke saya akan selamatkan kamu. Gak ada pilihan lain. Dia gak mau mati dalam keadaan dihukum karena dosa dan kesalahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Percaya kepada janji iblis, kalau sujud akan diapakan? Diselamatkan. Nanti mungkin dalam pikirannya bisa tobat, bisa memperbaiki diri dan sejenisnya. Maka sujudlah dia kepada iblis. Cakak-cakak si iblis ketawa sambil berkata, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu. Dan janji mau menyelamatkan tadi mah apa? Sekedar kampanye biar dipercaya. Setelah dipercaya mah dicoblos. Setelah dipercaya dia sujud mah, an inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu. Itu iblis tuh. Inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah. Janji menyelamatkannya bohong. Ketika dia sujud hukuman mati dilaksanakan, dia mati dalam keadaan sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Mati dalam keadaan apa? Sul khatimah. Padahal di awal dari muda sampai tua itu beribadah terus-terusan. Ini contoh yang kedua. Contoh pertama iblis. Contoh yang kedua si rahib ahli ibadah. Contoh yang ketiga yang pernah kita bahas dalam kitab Tauhid dalam bab al-iqsam alallahi. Bersumpah mengatasnamakan Allah untuk memvonis seseorang dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Yaitu seorang ahli ibadah berkata ke kawannya ahli maksiat, jangan kau maksiat, kata kawannya, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Tiga kali, sampai setelah tiga kali dia menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Orang ini yang berbicara, mengatasnamakan Allah, demi Allah, memvonis Allah tidak akan mengampuni kamu. Vonis memberi ampunan ini hak siapa? Hak Allah. Dia rebut dengan mengatasnamakan Allah. Ini takhabur, ini arogansi, ini ujub, ini kesombongan. Di akhirat dipanggil orang itu oleh Allah lalu ditegur, man dhalladhi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang dahulu ketika di dunia berani bersumpah mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah ampuni dia dan aku batalkan seluruh amal kamu. Amal orang yang bersumpah atas nama Allah tadi dihapus semuanya amal ibadahnya. Justru orang si fulan yang divonisnya tadi diampuni, masuk ke surga, sininya masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Oleh para ulama dianalisa, kok bisa makhluk yang tadinya ahli ibadah tapi berakhir dengan su'ul khatimah, berakhir ke neraka, kan gitu. Nah, dianalisa oleh mereka ada dua kemungkinan penyebab. Mungkin tidak adanya keikhlasan, mungkin tidak adanya mutaba'ah ketika melakukan ibadahnya. Pokoknya satu di antara dua ini enggak ada, satu di antara dua ini ada, ditolak itu ibadah. Karena dua syarat diterima ibadah, satu apa? Ikhlas, kedua mutaba'ah. Satu enggak ada, apalagi dua-duanya enggak ada, ditolak. Dan bukti ditolaknya ditampakkan ke hadapan semua manusia dengan cara dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Hati-hati. Orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya pasti melahirkan sikap takabur. Merasa dia mulia dengan ibadahnya di hadapan Allah, merasa dia terhormat tinggi derajatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pas ada yang menegur, yang menghinakan dia, yang merendahkan dia, tersinggungnya luar biasa, ngamuk-ngamuknya luar biasa. Bukannya teguran itu diambil pelajaran untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri, malah merasa terhina di hadapan orang dan balik marah serta membenci orang yang mengkritiknya. Itu takabur. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, siapa orang yang sudah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan menganggap kecil terhadap dosa yang dilakukannya, sekecil apapun itu dosa, dan tidak akan menganggap besar, hebat terhadap ibadah yang dilakukannya, sebesar apapun, sehebat apapun ibadah tersebut dia lakukan kepada Allah. Tetap sehebat-hebatnya ibadah kita, gak bisa membayar nikmat, anugerah, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Gak bisa. Kalau ditimbang antara ibadah kita dengan nikmat Allah, jauh. Nikmat Allah jauh lebih besar, lebih banyak. Gak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak bisa menghitung. Saking banyaknya. Kalau ibadah kita bisa dihitung. Karena apa? Karena terbatasnya. Sehebat apapun ibadah kita, maka enggak bisa membayar walaupun sebagian kecil dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Apalagi nikmatnya itu tak terbatas. Jangan merasa agung, mulia atau terhormat di hadapan Allah hanya karena kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang mengagungkan Allah, dia akan menganggap kecil terhadap semua ketaatannya. Apa akibatnya? Akibatnya dia berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah dan ketaatan yang dilakukan. Terlebih, nah ini terlebih. Kalau kita taat ahli ibadah, siapa yang membuat kita taat? Apa sebabnya kita menjadi orang taat? Apa sebabnya? Karena hidayah dari Allah, ya enggak? Kalau enggak dikasih hidayah mah, kita enggak akan jadi orang taat. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dan ini kisah Nabi Musa dinukil oleh Imam Ibn Rajab alhamdulillah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Berkata Musa, Rabbi, kata Nabi Musa, ya, in ana solaitu famin qibalik, wa in ana tasaddaqtu famin qibalik, wa in ballagtu risalatik famin qibalik, fa kaifa ashkuruka. Ya Allah, bila aku melakukan solat, maka sholatku itu karena hidayahmu. Nikmat hidayah sehingga bisa sholat itu wajib disyukuri apa tidak? Wajib disyukuri. Kalau aku bersodakoh, maka sodakohku itu karena hidayahmu pula. Dan bila aku menyampaikan risalahmu kepada manusia itu karena hidayahmu pula. Dan bila aku bersyukur kepadamu, maka syukurku pun karena hidayahmu. Fakaifa ashkuruka, maka bagaimana lagi cara aku bersyukur kepadamu? Maka Allah merespon menjawab, al-an ya Musa qad syakartani. Sekarang wahai Musa, kamu sudah bersyukur kepadaku. Dari riwayat ini Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, bersyukur maknanya adalah mengakui kelemahan diri dalam bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmatnya. Berkata pengarang kitab, berkata Al-Qurafi di dalam sebuah kitab judulnya Sirrut Tahrimil Ujub. Ada satu buku judulnya Sirrut Tahrimil Ujub, rahasia diharamkannya ujub. Apa ujub teh? Merasa apa? Takjub terhadap diri sendiri, baik karena amal ibadahnya, karena ilmunya, karena apapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh dirinya, yang jarang dimiliki oleh orang lain. Yang kayak begitu kan suka ujub ya. Haram. Apa rahasianya? Berkata Al-Qurafi, dan dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, innahu su'u adabin alallahi ta'ala. Fainal abda la yambagi lahu ayasta'zima ma yataqarrabu bi ila sayyidihi. Bal yastaghiruhu bin nisbah ila azamati sayyidihi la siyama azamatillah. Walidhalik qala Allahu ta'ala, wa ma qaddarullaha haqqa qadrih ay ma azzamuhu haqqa ta'zimih. Sesungguhnya ujub ini adalah su'ul adab kepada Allah. Saya tidak berani, tidak tega menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, su'ul adab ini. Ya, tapi kalau gak diterjemahkan, bingung antum ya. Su'ul adab itu bahasa kitanya, saya gak akan keras-keras, kurang ajar. Kedengaran apa tidak? Su'ul adab kepada Allah. Buruk adab, buruk tata krama. Kalau buruk adab, buruk tata krama agak sopan dikit ya. Udah kurang ajar saja kepada Allah. Ujub itu sikap kurang ajar kepada Allah. Karena seorang hamba tidaklah layak menganggap besar ikhtiar taqarrub dia kepada tuannya. Bahkan dia itu harus menganggap kecil, persembahan, ibadah yang dia lakukan kepada Allah itu, alah gak ada apa-apanya dibanding pemberian Allah kepada kita lah. Oleh karena itu, kalau orang mempersembahkan sesuatu kepada Allah berupa ibadah lalu menganggap itu besar, sehingga dirinya merasa agung dan terhormat, itu orang su'ul adab. Su'ul adab. Jangankan kepada Allah Azza wa Jalla itu ya. Kepada sesama manusia umpamanya, kita itu umpamanya kaya raya, uangnya em-eman, bahkan tek-tean, dolar lagi. Kalau yang punya begitu, wah udah. Umpamanya ada nih, pembantu nih. Kita beri 1 miliar gajinya seminggu. Ya, pokoknya mah dikasih rumah untuk tempat tinggalnya dengan perabotan lux mewah, ya. Terus kerjanya itu cuma ngantar anak kita sekolah bolak-balik 2 jam sudah beres. Sudah sehari begitu. Fasilitasnya rumah lux mewah, ada kolam renang 2x1. Terus mobil boleh dipakai di luar kerja, ya. Gajinya seminggu 1 miliar. Kira-kira kita ini baik gak ke pembantu itu? Enggak baik. Baik bingit. Lebih dari baik. Ada yang seperti itu? Gak ada tuh. Andai ada. Tapi ini su'ul adabnya si sopir atau si pembantu ini gitu ya. Nganter 1 atau 2 jam anak majikannya itu merasa wah gitu ya. Saya mau jasa saya ke mana, ke majikan saya, luar biasa. Anaknya saya antar tuh ke sekolah, sekolah dari rumah ke sekolah jaraknya itu 500 meter. Saya antar pakai mobil. Saya tunggu 2 jam saya balik lagi, besar. Dibanding gajinya 4M sebulan, itu gak ada apa-apanya ya. Tapi dia merasa besar dengan jasanya yang hanya ngantar 500 meter tadi. Su'ul adab apa tidak? Su'ul adab itu orang. Harusnya mah dengan gaji 4M, walaupun kerjanya 24 jam non-stop, itu masih kurang. Apalagi hanya sekedar 2 jam seperti itu ya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Inilah efek dari sujudnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah dari sujudnya hati, dia akan merasa besar terhadap dosa-dosa kecil yang dilakukan sekecil apapun. Dia akan anggap besar dan disesali sehebat-hebatnya. Dan dia akan merasa kecil terhadap seluruh ibadah-ibadah yang dilakukannya. Dan dia juga merasa amat sangat banyak pemberian Allah kepada dia sesedikit apapun. Itulah sujudnya hati. Dia merasa rendah, dia merasa hina kepada Allah Azza wa Jalla. Saking rendah dan rihinanya, dia merasa enggak berhak memperoleh apa-apa dari Allah. Ketika dikasih sedikit, banyak. Saking rendah dan hinanya, dia merasa tidak layak berbuat dosa kepada Allah. Sekali berdosa sesedikit apapun, merasa sangat amat sangat besar. Inilah sujudnya hati. Dan dari sujudnya hati dia melahirkan pengagungan yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hatinya sudah mengagungkan, seluruh anggota badannya akan ikut mengagungkan Allah dan mudah dibawa kepada ketaatan. Berkata mu'alif, fandur waffaqakallahu kaifa yuthmirut ta'ammul fis sama'i fil asma'i was sifat wa ta'abbud biha min ma'rifati 'azamatillahi ta'ala. Perhatikan wahai saudaraku yang semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bagaimana efek atau buah dari memperhatikan, mempelajari, memahami, mendalami asma dan sifat Allah serta beribadah dengan isi kandungan asma dan sifat Allah itu. Apa buahnya itu? Berupa ma'rifatullah, ma'rifatu 'azamatillah, mengenal keagungan Allah. Dan disebutkan wa ma yuthmiruhu dzalik minal adam ma'allahi wadh-dhulli baina yadayhi wa ihtiqari kulli amalin yataqarrabu bihi ilaihi wa qalilun fi haqqi 'azamatihi ta'ala. Juga membuahkan adab yang baik kepada Allah. Berupa apa? Berupa hinanya diri di hadapan Allah, butuhnya diri di hadapan Allah, dan mengap kecil terhadap seluruh ibadah untuk bertakarub kepada Allah. Sehebat apapun dia berupaya, tetap saja enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kecil dibanding keagungan Allah Azza wa Jalla. Juga lahirnya khauf. Dia apa khauf itu? Takut kepada Allah yang menyebabkan dia akan berupaya maksimal menjauhi semua yang bisa mendatangkan murka Allah. Karena takutnya. Semua dosa dan kemaksiatan ditakutinya. Karena takut terhadap efeknya, kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh zat yang agung atau siapapun yang agung pasti ditakuti bila kita menyimpang dari perintah dan larangannya atau terjerumus ke dalam apa yang membuat dia murka. Ya, inilah sujudnya hati. Jadi apa sujudnya hati itu? Merasa diri apa? Hina, rendah, sehingga merasa tidak layak menerima apapun. Apa akibatnya? Ketika menerima pemberian walaupun sedikit, dianggap banyak. Saking hina dan rendahnya, dia pun meyakini bahwa dia tidak layak untuk durhaka sekecil apapun. Pas suatu saat dia dosa walaupun kecil, dianggap besar, ya. Itulah sujudnya hati, dan idealnya hati ini bersujud setiap saat, setiap detik, seumur hidup, sampai ajal datang menjemput kita, ya. Inilah sujudnya hati. Dan ini termasuk buah dari mengenal asma dan sifat Allah. Jadi sudah berapa buah yang kita bahas dari mengenal asma dan sifat Allah? Baru dua. Pertama mahabbah. Apa mahabbah? Cinta kepada Allah. Yang kedua adzul wa ta'zim. Merasa diri rendah, hina dan mengagungkan Allah. Dan dari sana menyakibatkan hati pun bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dua buah. Kita lanjut ke buah yang ketiga. Buah yang ketiga, enggak akan ditutup. Jangan suudzon. Waktunya masih ada. Buah yang ketiga dari mendalami asma dan sifat Allah adalah khasyah wal haibah. Khasyah. Apa makna khasyah? Takut. Apa makna khauf? Takut. Ada bedanya apa tidak? Ada. Pertama beda dari segi kata. Satu makhasyah, satu khauf. Susunan hurufnya berbeda. Kedua, yang memotivasi lahirnya rasa takut ini yang berbeda. Kalau khasyah, rasa takut yang lahir dari ilmu. Maknanya takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Siapa yang ditakutinya dan apa bahaya dari yang ditakutinya. Seperti takut kepada singa. Khauf apa khasyah? Khasyah, karena kita tahu singa. Dia lebih kuat. Dia bisa makan kita. Kita gak bisa makan dia. Senjata dia cuma dua. Taring dan apa? Cakar. Senjata kita banyak. Tangan ada dua bisa mukul. Dan tangan ini fungsinya banyak. Selain mukul bisa nyubit, ngerowes ya, ngelikitik, semacam. Ada sikut. Sikut bisa jadi senjata? Bisa. Ada dua lutut. Ada dua kaki. Ya. Mulut kita bisa jadi senjata? Bisa digigit. Kita punya banyak senjata tapi sisinya hanya ada dua. Tapi kalah kita ya. Dia lebih kuat, lebih lincah, lebih cepat gerakannya. Kita gak akan makan dia, dia akan makan kita. Kalau ketemu siapa yang kalah? Kita yang kalah. Kita akan dimakan. Makanya takut. Kalau ketemu, dia nerekam, kita akan dimakannya. Tahu banget. Makanya kita takut kalau ketemu dia, itu khasyah. Demikian juga, takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dilandaskan pada ilmu. Kita mengenal Allah, bahwa Allah itu, inna minal mujrimina muntaqimun. Kami itu maha pembalas terhadap orang-orang yang durhaka, yang dosa. Sekecil apapun dosa itu akan dibalas. Umay ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Sekecil apapun itu akan ada balasannya. Dan sekali membalas Allah itu dahsyat, syadidul iqab. Maha dahsyat siksanya. Kedahsyatan siksa Allah. Coba baca ayat-ayat tentang neraka. Coba baca hadis-hadis tentang azab kubur. Sekali kita gibah umpamanya, apa balasannya? Di alam kubur orang yang tukang gibah itu kukunya panjang terbuat dari apa? Logam dan amat sangat tajam, lalu dia cakar-cakarkan itu ke dalam kepada wajah dan badannya berlumuran darah. Dahsyat apa tidak? Super dahsyat. Belum di akhirat. Itu belum apa-apa di alam kubur. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Mengerikan. Maka pasti takut kepada azab dan murka Allah karena siksanya amat sangat, sangat dahsyat dan sekecil apapun kesalahan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka takut. Takut mengundang murka dan amarah Allah, takut memperoleh azabnya, lalu dia pun menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Takut seperti itu disebut khasyah. Adapun khauf, khauf itu bahasa kitanya khawatir. Khawatir itu rasa takut terhadap sesuatu yang belum pasti ya. Belum pasti apa yang ditakutinya dan bagaimana kalau yang ditakutinya itu terjadi gak tahu. Umpamanya nih, malam-malam sendirian lewat ke tempat sepi. Takut gak? Takut. Apa yang ditakutinya gak tahu. Mungkin saja di sana ada begal yang menunggu. Mungkin saja di sana ada ular gitu, piton yang siap menangkap kita apabila kita lewat. Mungkin saja di sana ada jin yang jahat yang apabila kita lewat dia mengganggu. Mungkin saja tidak ada apa-apa. Ya. Pas umpamanya kejadian lewat, mungkin enggak ada apa-apa. Tapi ada rasa takut itu? Ada. Ini khauf. Nah, baik khasyah maupun khauf kepada Allah wajib kita miliki. Kalau khasyah tadi takut berdasarkan ilmu. Kita tahu Allah, tahu azabnya, tahu murkanya, tahu siksanya. Bagaimana makanya takut? Itu khasyah. Bagaimana khauf kepada Allah Azza wa Jalla? Khauf terhadap Allah Azza wa Jalla salah satunya adalah takdir. Kita sudah tahu gak takdir kita nanti ke surga apakah neraka? Enggak. Apakah kita akan mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Tahu kita? Enggak. Kita sekarang aktif ibadah. Kewajiban dilaksanakan. Yang haram-haram kita jauhi. Kalau ada pengajian kita selalu hadir. Yakin enggak bahwa seumur hidup kita akan istiqamah demikian? Enggak. Ada enggak orang yang rajin ngaji, rajin ibadah. Ternyata tetap berhenti. Pas ketemu-ketemu jenggotnya sudah klimis, bajunya sudah pakai levis lagi dan nyapuan tanah. Ada yang begitu? Ada. Waktu umpan jadi mahasiswa rajin ngaji itu. Jadi panitianya juga sampai bergelar PhD. PhD. pakar halakoh dan daurah. Saking aktifnya, ya. Setelah lulus dia ditawari kerja, iming-iming gaji tinggi, posisi yang larut sana. Udah jadi enggak ngaji lagi, sibuk dengan urusan dunia. Yang tadinya istiqomah sedikit demi sedikit kemudian luntur. Karena teriming-imingi oleh jabatan, oleh gaji, oleh fasilitas. Sampai sana kata direkturnya, kata bosnya, itu jenggot pendekan, pendekan. Kurang pendek, pendek. Potong terus sampai dagu-dagunya. Akhirnya nurut dia. Ada yang begitu? Ada. Itu celana tuh kayak kebanjiran aja. Panjangkan dikit. Panjangkan. Gak apa-apa kata ustaz juga sampai mata kaki boleh. Iya betul boleh. Kata bosnya, kurang panjang. Kurang panjang. Akhirnya sudah. Pas ketemu kita malu apa tidak? Malu. Gak mau lagi ketemu kita, ya. Pas ketemu tesi jenggot nanti ditutupan, apa kabar gitu ya. Si celananya ditikal, ditikal tadi digulung gitu ya. Seperti itu banyak. Kita belum tentu istiqamah. Semoga Allah mengistiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Kita belum tentu husnul khatimah. Walaupun kita sangat menginginkan, selalu berdoa Allahumma rzuqna husnal khatimah wajalna bi rahmatika min ahlil jannah. Nah, kita enggak tahu takdir kita. Dan kita takut. Takut apa? Takut akhir hayat kita buruk. Contoh-contoh banyak, nas Al-Qur'an ada, nas hadis ada, keterangan Qur'an, keterangan hadis banyak. Realita ada. Kita khawatir terhadap hal itu. Ini khauf. Makanya berdoa yang sering, yang banyak, yang khusyuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Banyak-banyaklah berdoa seperti itu, ya. Itulah bedanya apa? Khasyah dengan khauf. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bi rabbih izdadat haibatuhu lahu wa khasyatuhu iyyahu. Kama qala ta'ala, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Ai al-'ulama'u bihi, wa qala an-nabiy 'alaihi salatu wasalam, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, setiap kali bertambah pengetahuan orang tentang Allah, akan bertambah pula rasa takut dia kepada Allah SWT. Jadi rasa takut kita kepada Allah ini sangat bergantung terhadap pengetahuan kita tentang Allah. Makin mengenal Allah, makin takut. Sebagaimana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Dengan ilmunya mereka takut. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dibanding kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi rasa takut kepada Allah itu tuh disebabkan karena ilmu dan pengetahuan kita tentang Allah. Makin mendalam ilmu kita, makin takut kita kepada Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini. Ayat tersebut ada dalam surah Fatir, ya, ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Berkata Ibnu Abbas, makna ayat innama yakhafuni min khalqi man alima jabruti wa izzati wa sultani. Hanyalah Yang takut kepadaku di kalangan makhlukku hanyalah orang yang mengenal kekuasaanku, kemuliaanku, dan kerajaanku. Makin mengenal kemuliaan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, maka makin takut. Itu kata Ibn Abbas. Berkata Imam Ibn Katsir rahmatullahi alaih ketika menerangkan ayat ini, innama yakhsyahu haqqa khasyati al-ulama al-arifuna bihi. Liannahu kullama kanatil ma'rifatu lita'zimil qadiril alimil mausufi bisifatil kamal al-man'uti bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal, kanatil khasyah lahu a'zam wa akthar. Hanyalah orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, bukan takut-takutan, bukan takut bobodohan. Hanyalah orang yang mengenal Allah. Karena setiap kali seseorang mengenal keagungan Allah, Allah yang Maha Agung, yang Maha Qadir, yang Maha Alim, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang disifati juga dengan Al-Asmaul Husna, setiap kali pengetahuan tentang hal itu lebih sempurna dan ilmu tentang hal itu lebih sempurna, lebih komplit, maka rasa takut kepada Allah akan lebih besar dan lebih banyak. Jadi rasa takut kepada Allah itu berbanding lurus dengan apa? Dengan pengetahuan kita tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa hati tersebut bisa takut? Disebutkan wa kaifa la yakhshaul qalbu wa yahabu idam tala bil hubbi wat ta'zim wal ma'rifah bil khaliqil 'azim fa inna man 'arafa Allah safa lahul 'aysh wa tabat lahul hayat wa habahu kullu syai'in wa dhahaba anhu khauful makhluqin wa anisabilahi wahda. Bagaimana hati tidak takut kepada Allah? Bila hati telah dipenuhi rasa cinta dan mengagungkan Allah, hati telah dipenuhi dengan pengetahuan terhadap Al-Khaliq yang agung. Orang yang mengenal Allah, kehidupan jiwanya akan lapang, kehidupan dunianya akan baik. Dan segala sesuatu akan takut kepada Allah, kepada dia. Dan akan hilanglah rasa takut dalam diri dia terhadap makhluk lain. Dia hanya takutnya kepada Allah. Ingat gak kisah orang yang kesurupan di zaman Imam Ahmad? Di ruqyah, dibacakan ayat, itu gak mempan. Malah mengikuti, dibacakan Fatihah, dia mendahului, saya juga hafal. Dibacakan ayat kursi, saya juga hafal. Baca ayat kursi dia. Bingung kan orang-orang ya? Sakti ini jin. Lapor ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, ambil terompas saya, pukul dengan terompas saya. Dipakai, kotoprak, kotoprak, kotoprak gitu ya. Si jin ini hafal kepada langkah-langkah ketopraknya Imam Ahmad. Apa? Terompahnya Imam Ahmad. Baru mendengar suara terompahnya aja udah kabur, ya. Belum diapa-apain itu. Langsung ngulahek. Si orang yang kesurupan tahu ngulahek. Langsung dia sadar lagi. Setelah Imam Ahmad meninggal, orang tadi kesurupan lagi. Nah, orang-orang bilang dulu juga takutnya sama terompahnya tuh. Bawa terompah Imam Ahmad. Kalah ketawa. Kata jinnya, emang ini saya takut kepada terompahnya apa? Saya takut kepada Imam Ahmadnya. Karena Allah merintahkan saya untuk takut kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya dulu Imam Ahmad mengusir saya dari negeri ini, saya akan kabur keluar dari negeri ini. Itu tuh. Segala sesuatu akan takut kepada dia. Bila dia takutnya kepada Allah dan hilanglah rasa takut dalam diri dia kepada apapun selain Allah Azza wa Jalla. Maka rasa takut kita kepada Allah menjadi penyebab hilangnya rasa takut kita kepada apapun, kepada sesama makhluk, termasuk takut terhadap kehidupan ini, akan hilang dengan sendirinya, ya. Dan inilah buah yang ketiga dari mengenal Allah, mengenal asma dan sifatnya itu, al-khasyah wal-haibah. Jadi sudah tiga buah yang kita bahas. Pertama apa? Mahabbah. Kedua, al-dhulli wa-ta'zim. Yang ketiga apa? Al-khasyah wal-haibah. Sekarang yakin cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ikhwan, ada yang mau buku ini, panduan lengkap menuntut ilmu? Ada yang mau? Gak ada? Siapa namanya? Zikri. Sudah pernah belum? Yakin? Taib, ambil mic-nya. Bagaimana sujudnya hati? Sujudnya hati adalah bila hamba memperhatikan hatinya dan dia menjadi kurang dekat. Bila hamba memperhatikan dan hatinya pun menyaksikan Allah beristiwa di arasy, berbicara dengan perintah dan larangan, melihat dan dengan segala kekuasaannya meyakinkan hati dan Ya gitu, itu mah kepanjangan. Simple aja. Sujudnya hati itu gimana? Apabila dia selalu mengagungkan Allah, dia tidak akan meremehkan dosa dan dia tidak akan merasa bangga dan besar dengan ketaatan yang dia lakukan, sehingga melahirkan tunduk dan taat kepada Allah. Ya bolehlah ke Ikhwan, iya. Barakallahu fiik. Amin. Jadi kalau hati merasa hina, merasa rendah ya di hadapan Allah, saking hinanya, rendahnya, dia enggak layak, merasa enggak layak memperoleh pemberian apapun. Ahwat, masih dengan hadiah yang sama, panduan lengkap penuntut ilmu. Ngacung, nanti panitia yang nunjuk. Bismillah. Siap? Siap, insyaallah. Baik. Sebutkan tiga buah yang lahir dari mengenal asma dan sifat Allah. Yang pertama, mahabbatullah atau mencintai Allah. Yang kedua, sujudnya hati atau merasa hina dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, yaitu timbulnya rasa khosyuk dan khauf, takut kepada Allah. Apa khosh apa? Khosyah. Khosyah dan takut kepada Allah. Iya, barakallahu fiik. Ikhwan lagi, al-irsyad ila tasil i'tiqad. Terjemahannya tadi panduan lengkap membedah akidah. Ini yang kita bahas di hari Jumat. Siapa yang mau? Siapa namanya? Bambang. Bram, sudah pernah belum? Taib, jawab dulu. Apa beda khauf dengan khasyah? Bismillah. Kalau khauf itu rasa takut yang dimunculkan dengan ilmu. Kalau khasyah itu rasa takut yang dimunculkan khasyah itu rasa takut yang diakibatkan tentang pengetahuan terhadap sesuatu atau ilmu. Sementara khauf itu adalah rasa takut atau rasa khawatir yang di yang terhadap sesuatu yang belum pasti. Jadi yang berdasarkan ilmu yang mana? Khosyah. Khosyah. Iya, barakallahu fiik. Satu lagi, ahwat, silakan, ini hadiahnya membedah akidah. Yang menjawab jangan yang punya mobil barusan. Bismillah, Ustaz. Sudah siap? Siap, Ustaz. Iya. Taib, pintu masuk mendekat kepada Allah itu banyak. Pintu apa yang paling dekat dan paling mudah serta paling luas? Dzul Iftikor. Itu manggil orang ibu teh. Dul, ada yang namanya Abdul. Pintu hati. Apa? Pintu. Pintu. Pintu, oh iya. Apa bu pintunya? Pintu yang hati. Iya. Apa pintu terdekat, terluas? Untuk bisa mendekat kepada Allah apa saja? Pintu yang hati Pak Ustaz. Amalan hati. Iya, amalan hati kan banyak bu. Apa? Zul dan iftikar. Apa arti zul? Rendah dan tunduk kepada Allah. Sedang iftikar itu butuh, membutuhkan Allah. Si ibu teh gening pinter. Barakallahu fik. Ya silakan ibu ya. Sudah habis hadiah. Mohon tidak ada lagi kertas pertanyaan karena sudah terlalu banyak, nggak akan terbahas semua ya. Ustaz, dulu saya sangat ambisi ingin menjadi PNS. Oh, setelah saya mengenal manhaj salaf, keinginan itu hilang. Namun orang tua saya selalu menyuruh untuk mengikuti tes CPNS, namun hati saya menolak. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihat. Tidak ada larangan menjadi PNS. Menjadi PNS tidak bertolak belakang dengan manhaj salaf, enggak. Asal bekerjanya di bagian yang tidak Allah haramkan. Bukan di bank, kan ada bank pemerintah ya. Bukan perpajakan, bukan di asuransi, bukan di pabrik minuman keras, ada gitu? Gak ada ya. Nah seperti itulah. Selama pekerjaannya itu halal, boleh. Tidak harus bertolak belakang, tidak harus dibenturkan ya. Tapi kalau yang dikhawatirkannya umpamanya gak bisa ngaji lagi karena terikat oleh jam atau waktu kerja, ya cari alternatif yang kira-kira bisa menjadi jalan tengah dan bisa juga membuat orang tua tidak khawatir terhadap apa yang kita kerjakan, paling begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, saya ingin bertanya tentang batasan ghibah yang diperbolehkan. Pertama, boleh menggibahi seseorang, pertama, dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa tentang satu kasus yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang lengkap bagi mufti, kita harus menceritakan semuanya, termasuk keburukan orang yang bermasalah dengan kita. Umpamanya, wahai ustaz atau syekh, saya ada masalah dengan seorang, orang ini begini, begini, begini. Diceritakan keburukannya, maka boleh. Sebab kalau gak diceritakan, kita gak akan tahu. Si mufti tidak akan bisa memberikan fatwa secara benar. Yang menjadi dalil atas hal ini adalah kasus Hindun yang bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu suaminya. Orangnya pelit. Bila tidak diminta, dia tidak memberi. Ini ghibah apa bukan? Ghibah. Boleh enggak saya mengambil uang tanpa sepengetahuan suami saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ambil sebatas kebutuhan pokokmu. Tapi Nabi tidak menegur kamu sudah ghibah pada suamimu, enggak. Karena dalam rangka apa? Meminta fatwa secara benar, sehingga data yang diberikan juga harus lengkap, termasuk harus menggibah. Itu yang pertama. Kedua, yang dibolehkan juga adalah dalam rangka memberikan informasi terhadap wanita yang dilamar oleh laki-laki. Umpamanya kita punya teman. Teman kita ini melamar akhwat. Si akhwat bertanya tentang kawan kita itu ke kita. Kita gak boleh menyembunyikan keburukannya, gak boleh. Boleh menggibahinya. Ya jangan sampai ditutupi, dia baik sekali, lemah lembut gitu, ya kaya raya, padahal ya miskin, ya kasar. Gak boleh, itu dusta. Ya kita harus terang-terangan, iya dia sebenarnya rajin ngaji, tapi sikapnya masih kasar. Terus karena kerajinan ngaji, dia gak kerja, jadi nganggur. Jadi dia nanti memberi nafkahnya hanya dengan cinta. Paling begitu ya, boleh. Itu ghibah bukan? Ghibah. Dan ini didalili oleh seorang wanita datang, ya Rasulullah saya dilamar oleh dua orang. Oleh Abu Jahm dan oleh Muawiyah. Mana yang harus saya terima? Kata Nabi SAW, adapun Abu Jahm maka dia suka mengangkat tongkatnya. Artinya kasar, dia suka mukul orang. Adapun Muawiyah maka dia orangnya miskin. Ini ghibah bukan? Ghibah. Maka nikahlah kamu ke si fulan. Lalu Nabi SAW merekomendasikan orang ketiga. Itu dibolehkan. Ya. Sekaligus dari hadis ini kita juga mengetahui bahwa seorang wanita yang dilamar tapi dia belum memberikan jawaban yang pasti, masih boleh dilamar oleh orang lain. Karena tadi ada dua orang, dua-duanya oleh Nabi tidak direkomendasikan, lalu merekomendasikan orang lain dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau sudah melamar, lalu diterima. Ukhti, mau gak jadi istri saya? Mau banget dari dulu. Udah diterima. Itu gak boleh lagi kita melamar dia. Jangan sampai peribahasa kita dipakai sebelum ada jalur kuning. Janur kuning masih milik bersama, nggak boleh. Karena setelah dilamar sudah ada janur kuning belum ya. Nah jadi kalau sudah dilamar dan sudah menerima, nggak boleh lagi dilamar oleh orang lain dengan iming-iming, oh jangan terima dia, saya aja, saya mani mobil banyak gitu ya, gaji gede gitu, 700.000 sehari. Nah, gak boleh. Tapi kalau belum diterima, 10 orang sudah melamar, belum ada yang diterima, kita boleh bersaing. Ya, boleh bersaing. Jadi itu kasus kedua apa ketiga? Kedua, menggibahi yang dibolehkan adalah kalau ada yang melamar seorang wanita. Nah, maka kita boleh menggibahi si pelamarnya ini kepada, khusus kepada wanita ini. Jangan secara umum ya. Ketiga, yang juga dibolehkan menggibahi adalah kalau ada orang yang kemadharatannya sangat merugikan banyak orang. Dia memiliki sisi keburukan atau kejahatan yang kita aja yang tahu, orang lain gak tahu. Baik dari segi dunia ataupun dari segi agama. Contoh, umpamanya ada orang copet, kita tahu dia copet. Orang-orang gak tahu. Dari kejauhan dia sudah kelihatan datang ke pengajian ini. Maka kita beritahukan, hati-hati tuh si fulan, baju anu dia copet, hati-hati dompet. Ghibah bukan? Ghibah. Tapi boleh gak dikasih tahu? Boleh. Dalam rangka menghindarkan terjadinya kedzaliman atau kejahatan atau dosa. Kalau gak dikasih tahu, nanti ikhwan akhwat banyak yang pulangnya jalan kaki. Dompetnya semuanya hilang, satu karung dia bawa. Agar tidak terjadi peristiwa kecopetan, dikasih tahu, awas dia copet. Ghibah apa bukan? Ya, ghibah. Ya. Nah, itu dalam urusan dunia. Umpamanya ada orang yang tukang tipu, kita pernah menjadi korbannya berkali-kali. Dia minjem uang sekian tapi enggak pernah bayar. Dan kalau dibiarkan banyak korban nanti. Maka kita boleh kasih tahu. Ada orang yang datang, si fulan tuh minjem uang ke saya, kasih jangan. Nah, kita bilang jangan. Saya pernah jadi korbannya. Ya, dia pinjam uang 1 juta. Nanti katanya 3 hari lagi dia akan kembalikan. 3 hari dia datang minjem lagi. Sampai 20 kali. 20 juta. terus saja begitu. Jangan. Ghibah apa bukan? Ghibah. Tapi dibolehkan. Itu untuk urusan dunia ya. Contoh lain untuk urusan agama. Dia umpamanya memiliki keyakinan yang keliru dan sesat. Kita tahu kesesatan kekeliruannya berdasarkan ilmu. Orang awam gak tahu bahwa dia keliru dan sesat. Umpamanya di kampung ada orang yang disebut kiai, tapi ngejual isim, jimat. Dalam jimat dan isimnya itu ada tulisan Arab gitu ya. Dia dikenal kiai. Orang awam tahu gak bahwa itu syirik? Gak tahu. Yang ngejualnya disebut kiai, yang jimatnya ada tulisan Arabnya. Wah, ini pasti manjur, cespleng, tokcer gitu ya. Kalau dagang pasti laris, kalau jomlo pasti nanti akan ngantri yang ngelamar gitu. Kalau dia apa punya karir, karirnya akan menanjak. Yang bikin kiai isinya tulisan Arab. Siapa yang gak percaya di kalangan orang awam? Mereka percaya. Kita tahu itu syirik. Kita ngerti bahasa Arab yang ada di tulisan itu bukan huruf Arab, tapi huruf tertentu dari bahasa jin. Dari bahasa syaitan, la'natullahi alaih. Ya? Terus dia jampean baca Fatihah, baca Al-Falaq, An-Nas, itu yang dibaca Quran umpamanya. Tapi juga ada jangjawokannya. Jangjawokan itu sejenis mantra yang tidak terfahami karena dari bangsa jin. Ya, itu dalam bahasa Sunda disebut apa? Jangjawokan. Kalau kita biarkan, banyak orang terjerumus ke dalam apa? Syirik. Tanpa mereka sadari, kita kasih tahu. Ini keliru, ini syirik. Gak boleh lagi percaya kepada dia. Ya, ini boleh menggibai begitu? Boleh. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memelihara kemurnian agama ini. Para ulama ahli hadis. Kalau ada hadis yang sampai ke mereka, mereka teliti. Benar gak bersumber dari Nabi SAW? Diteliti. Ini dari siapa? Dari si Fulan. Si Fulan ini gimana karakternya? Oh, ternyata pendusta. Dia kadzab. Dia mudallis. Mudallis itu tukang memanipulasi hadis, ya, membolak-balikan. Atau dia ini umpamanya sayyul hifad. Buruk hafalannya. Suka salah, suka keliru. Ini ghibah bukan? Ghibah. Jadi para ulama menyatakan rawi ini kadzab, rawi ini begini, rawi ini tukang memalsu hadis, itu ghibah. Tapi dilakukan oleh para ulama dalam rangka menjaga kemurnian agama ini. Kalau enggak, nanti enggak akan ada bedanya hadis sahih, hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif, campur aduk dan masuk menjadi bagian dari agama ini, akhirnya berubahlah agama ini. Maka dalam rangka menjaga kemurnian dari agama ini, kita harus menyaring. Dan untuk menyaring, boleh kita sebut nama orang yang melakukan kesalahan dalam masalah itu ya. Itu diantara beberapa ghibah yang diperbolehkan, dan beberapa poin lainnya masih banyak. Tapi waktunya tidak cukup, sudah bunyi titit tadi. Jadi cukup kita sampai di sini, dan mohon maaf tidak seluruh pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita lanjut di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.